بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam penjelasan berkaitan dengan rukun salat, yakni at-tumakninah. Tumakninah di dalam salat. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dari kalam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban bagi seseorang yang mengerjakan salat untuk dia tumakninah di dalam salatnya tersebut, yakni dia menetap dan tenang di dalam mengerjakan rukun-rukun salat. Nah, maka dari sini salat yang tidak ada tumakninah padanya, atau yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seperti ayam mematuk beras. Nah, atau salatnya pencuri, maka ini tidak sah. Ya, salat yang tidak ada tumakninah padanya, maka salatnya tidak sah. Karena yang namanya tumakninah di dalam salat ini merupakan rukun, yang mana rukun ini ya tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan, maka batal salatnya, tidak sah salatnya. Nah, kemudian masyarakat muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dari sebagian para ulama yang mereka menyimpulkan tentang batas dari tumakninah. Di antaranya mereka mengatakan ya bahwasanya yang namanya tumanina, yakni yastaqirru biqadari ma yaqulu dzikrul wajib fi rukun. Yang namanya tumanina dalam salat ialah seseorang itu dia menetap pada ketentuan tertentu dalam mengucapkan zikir yang wajib pada rukun salat. Yani ketika dia telah membaca bacaan dari rukun, bacaan dari gerakan rukun dalam salat, gerakan rukun dalam salat yang wajib, ya, bacaan yang wajib dari zikir tersebut, maka dia sudah dikatakan tumakninah. Contohnya seperti orang yang sedang rukuk. Maka sebagian para ulama mengatakan yang namanya batasan tumakninahnya dia itu ialah tatkala dia sudah membaca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal azim, ya. Ini merupakan adzikrul wajib fi rukun. Zikir yang wajib dalam rukun salat. 6. Maka dengan seseorang dia membaca demikian ketika dia ruku, maka sudah dikatakan tuma'nina. Begitu pula dalam perkara sujud. Ketika seseorang dia telah sujud, kemudian dia membaca zikir yang wajib, yakni subhana rabbiyal a'la, maka dia sudah dikatakan sudah tuma'nina. Ini pendapat sebagian para ulama. Namun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan yang namanya perkara tuma'nina di dalam salat itu lebih dari apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama tadi. Nah, yang namanya tuma'nina dalam salat itu tidak bisa ditentukan dengan demikian, dengan semata-mata seseorang dia membaca zikir yang wajib dalam rukunnya tersebut, rukun salatnya tadi, seperti dia ruku. Nah, taib, karena nama yang namanya tuma'nina ialah al-istiqrar ya was-sakinah, yakni menetap dan tenang, yakni betul-betul sempurna posisi ruku kita, sujud kita, iktidal kita dalam salat dan yang lainnya, kemudian kita membaca, itu baru dikatakan tuma'nina. Naam. Al-muhim, perkara tuma'nina ini lebih dari sekedar membaca zikir yang wajib di dalam salat pada perkara dalam pada perkara yang rukun dalam salat tersebut. Nah, kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimallahu taala beliau juga menyindir ya kepada siapa saja yang mereka sholat dengan tidak adanya tuma'nina, tidak tenang dalam mengerjakan sholat, di mana seorang hamba ketika dia sedang sholat maka pada hakikatnya dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap rajanya para raja, penguasanya para penguasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mana kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila berdiri di hadapan orang yang ya mungkin dikatakan bukanlah penguasa, masih mungkin pejabat, ketika kita berbincang-bincang dengan orang tersebut kita tenang, bahkan walaupun begitu lama waktu yang kita berbincang dengannya, kita merasa itu adalah hal yang biasa. Bahkan kita sangat perhatikan dalam berbincang-bincang dengan orang tersebut dengan tenang. Namun yang disayangkan tatkala kita sholat, maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, termasuk perkara yang mengherankan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak bisa tenang di dalam mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat seakan-akan mereka dikejar. Naam. Maka ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya bagi kita untuk mengerjakan sholat dengan tuma'nina, agar benar-benar sholat ibadah yang kita kerjakan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai disebabkan tidak adanya tuma'ninah di dalam sholat yang kita kerjakan menjadi sebab tidak diterimanya sholat tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah capek-capek kita mengerjakan sholat, ya, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Tidak adanya tuma'ninah di dalam sholat tersebut. Ingat, tuma'ninah, tenang dalam sholat, ini merupakan rukun dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka orang-orang yang mereka mengerjakan sholat seperti orang yang dikejar, sujud terburu-buru, ruku terburu-buru, i'tidal terburu-buru, baca bahkan membaca Al-Fatihahnya saja dengan satu napas. Nah, maka ini merupakan sholat yang menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tidak sesuai dengan apa yang dibimbing, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan permasalahan ya tentang ma hukmu man lam yuqimish shalah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau menyebutkan tentang apa hukumnya orang yang tidak mendirikan salat. Ma hukmu man lam yuqimish shalah. Apa hukumnya orang yang tidak mendirikan salat? Kata beliau, al-jawabu an dzalik. Maka jawaban dari pertanyaan ini 6 yakni berkaitan dengan hukum orang yang tidak mendirikan salat. Beliau katakan jawabannya an naqul, kita katakan amma man lam yuqimha ala wajhil kamal yakni annahu akhalla bi ba'dil asyai'il mukammilati lis-salati fa inna hadha mahrumun minal ajri alladhi yahsulu lahu bi ikmalis shalah lakinnahu laysa bi athim. Hukum orang yang tidak mendirikan salat, maka kata beliau dilihat, dirinci. Adapun orang yang dia tidak mendirikan salat ala wajhil kamal, dari sisi menyempurnakan salat dengan sesempurna mungkin, yakni dia mengerjakan salat namun kurang, dalam artian dari sebagian perkara-perkara yang menyempurnakan salat itu dia tinggalkan. Nah, seperti perkara-perkara yang mungkin sunnah dalam salat dia tidak mengerjakannya, maka ini adalah sesuatu yang menyempurnakan salat itu, walaupun dia adalah sesuatu yang sunnah. Nah, namun itu menyempurnakan salat. Maka ini juga dikatakan sebagai orang yang tidak mendirikan salat dengan sempurna. Maka orang yang demikian keadaannya, kata beliau, fahadha mahrumun minal ajri alladhi yasulu lahu bikamal biikmalish shalah. Orang yang mengerjakan salat dengan meninggalkan perkara-perkara yang menyempurnakan salat tersebut, ya seperti meninggalkan perkara-perkara yang sunnah dalam salat, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala salat sebagaimana pahala salat yang dia kerjakan secara sempurna. Tentunya berbeda. Ini kata beliau. Ya, orang-orang yang mengerjakan salat dengan dia mengerjakan rukun-rukunnya, kewajibannya dengan sunnah-sunnahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dengan sempurna. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang tidak mendirikan salat dengan sempurna, dalam artian dia meninggalkan perkara-perkara yang menyempurnakan salatnya seperti perkara-perkara yang sunnah dalam salat, maka orang yang demikian ini ya salatnya sah, dia tidak berdosa, namun dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana orang yang mengerjakan salat dengan sempurna pada salatnya. Nah, ini kata beliau. Famatsalan, contohnya kata beliau, law iktasara ala subhana rabbiyal azim fi ruku'i ma'a tumaninati lakana kafiyan lakinnahu mahrumun min ziyadatil ajri fit tasbih. Seperti contoh kata beliau, orang yang mendirikan salat dengan meninggalkan perkara-perkara yang sempurna pada salatnya, perkara yang menyempurnakan salatnya ialah seperti seseorang yang ketika dia sedang rukuk, dia mencukupkan dirinya dengan zikir subhana rabbiyal azim. Maka orang yang demikian hanya mencukupkan rukunya dengan membaca subhana rabbiyal azim, dia kerjakan hal yang demikian dengan tumaknina, maka ini cukup bagi dia dalam salatnya tersebut, mencukupi. Ya, akan tetapi dia tidak mendapat pahala yang lebih 6 dalam rukunya tersebut, karena dia masih meninggalkan doa-doa yang lainnya. Namun dia tidak berdosa karena dia sudah mencukupi dirinya dengan zikir yang wajib di dalam rukunya tersebut dengan mengatakan subhana rabbiyal azim. Nah, ini kata beliau, orang yang mengerjakan Ini penjelasan yang pertama ya. Orang yang yang mengerjakan salat dengan tidak mendirikan salat, maknanya ialah yakni dia mengerjakan salat dengan meninggalkan perkara-perkara yang menyempurnakan salatnya tersebut. Maka orang yang demikian ini salatnya tetap sah, akan tetapi ya dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana dia mengerjakan salat dengan sempurna. Nah, dia tidak berdosa, salat yang dia kerjakan itu mencukupi dirinya. Dia tidak berdosa, namun pahalanya berbeda dengan orang yang mengerjakan salat dengan sempurna, yakni memperhatikan perkara-perkara yang sunnah dikerjakan, ya, apalagi yang wajib dan yang rukun. Nah, ini kata beliau penjelasan yang pertama, perincian yang pertama dari hukum orang yang tidak mendirikan salat, yakni tidak mendirikan salat di sini makna yang pertama ialah dia tidak menunaikan, tidak mengerjakan perkara-perkara yang menyempurnakan salatnya. Nah, dia menjadi sempurna salatnya. Seperti tadi itu, dia mencukupkan dirinya saja dalam zikir subhanarabbiyal azim pada ruku saja. Padahal masih ada zikir-zikir yang lainnya. Maka orang yang mencukupkan pada subhanarabbiyal azim pada rukunya, salatnya sah, berpahala. Namun berbeda pahalanya dengan orang yang mengucapkan zikir subhanarabbiyal azim dengan ditambah dengan zikir yang lainnya. Ini tentunya berbeda. Nah, ini makna yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari hukum orang yang tidak mendirikan salat. Kata beliau, wa amma man lam yuqimha aslan. Adapun makna yang kedua, orang yang tidak mendirikan salat aslan secara asalnya, yakni tidak salat. Ya. Maka kata beliau, yakni annahu tarakaha bil kulliyah. Yakni orang tersebut dia meninggalkan salat secara keseluruhan, yakni tidak salat. Kata beliau, fahadza kafirun murtaddun anil Islam. Kufran mukhrijan anil millah. Kata beliau, seseorang yang tidak salat secara mutlak, orang yang meninggalkan salat secara asal, secara keseluruhan, maka orang ini dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam, kufur, ya, yang mana kekufuran itu menjadikan dia keluar dari agama. Ini kata beliau, orang mana yang kedua dari orang yang tidak mendirikan salat, yakni meninggalkan salat secara keseluruhan. Maka dalam agama Islam orang tersebut dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Naam. Kemudian beliau mengatakan, yakhruju min idadil muslimin fid dunya wa yakunu fi idadil kafirin fil akhirah. Orang yang meninggalkan salat, maka ya, dia dikeluarkan dari golongannya kaum muslimin di dunia ini, dan nanti di akhirat dia dimasukkan dalam golongannya orang-orang kafir. Naam. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhsyaru ma'a Fir'aun wa Haman wa Qarun wa Ubay ibn Khalaf wa haula'i ru'usul kafarati yuhsyaru ma'ahum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak salat, ya, nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf, yang mana mereka ini adalah orang-orang kafir. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang yang tidak salat maka akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Nauzubillah min dzalik. Naam. Kemudian beliau mengatakan, Amma fid dunya fa innahu kafirun murtaddun yajibu ala waliyil amri an yad'uahu bis-shalah. Orang yang tidak salat, maka di dunia ini dia dihukumi kafir, dihukumi murtad. Wajib bagi penguasa, wajib bagi presiden, ya, untuk mendakwai orang tersebut atau mendakwai mereka, orang-orang yang tidak sholat, untuk mereka sholat. Fa in shallaa fadzaka. Apabila mereka diseru, kemudian mereka, ya, mengijabai, yakni mau sholat, maka itulah yang diinginkan. Wa in lam yusalli qatalahu qatla riddatin wal iyadu billah. Namun apabila penguasa telah menyuruh mereka untuk salat, ternyata mereka tidak mau salat, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hukuman bagi mereka adalah, yakni orang-orang yang tidak mau salat tadi, yakni dibunuh. Riddatan, dibunuh karena dianggap murtad. Wal'iyadu billah. Ingat, hukuman ini, hukuman memenggal, membunuh bagi orang-orang yang tidak mau sholat ketika disuruh oleh penguasa, maka hukuman ini yang harus memutuskannya adalah para penguasa, pemerintah, bukan masing-masing orang atau ormas tertentu, namun harus benar-benar penguasa. Nah, maka dari sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, penguasa memiliki kewajiban untuk mengajak kaum muslimin atau orang-orang yang tidak sholat agar mereka kembali sholat. Ya, ini adalah tugas bagi penguasa. Apabila dia mendapati rakyatnya tidak mengerjakan sholat, maka wajib bagi dia untuk mengajak mereka untuk mengerjakan sholat. Dan mereka tidak menjawab, tidak mau mengerjakan sholat setelah disuruh, maka diperbolehkan bagi penguasa untuk memenggal leher-leher mereka, membunuh mereka riddatan, dianggap telah kafir murtad. Naam, wal iyadu billah. Kemudian beliau mengatakan, wa idza qutila qatla riddatin humila fi sayyaratin ba'idan 'anil balad wa hufira lahu hafratun wa rumisa fiha hatta la yata'adda an-nasu bi raihatihi wa la yata'adda ahluhu wa ashabuhu bi mushahadati. Kalau seandainya orang-orang yang tidak mau salat, setelah diseru untuk salat mereka tidak mau salat, hukuman bagi mereka itu dipenggal, yakni dibunuh oleh penguasa, dikarenakan mereka dianggap murtad, maka hukuman bagi mayat-mayat mereka, humila fi sayyaratin ba'idan, maka mayat-mayat mereka itu dibawa di dalam mobil di tempat yang jauh dari negeri kaum muslimin, kemudian dikubur di situ. Ya, dikubur di tempat tersebut yang jauh dari tempat kaum muslimin, sehingga kaum muslimin la yata'adza an-nasu bi raihatihi, mereka tidak, ya, terganggu dengan aroma busuk dari tubuh-tubuh mereka. Nah, dan juga la yata'adza ahluhu wa ashabuhu bi musyahadatihi, begitu pula keluarga-keluarga mereka, ya, keluarga-keluarga orang yang dipenggal tadi yang tidak mau sholat, biar mereka itu tidak merasa tersakiti, ya, tidak merasa terganggu dengan menyaksikan mereka. Taib. Kata beliau, fala hurmata lahu law ubqiya ala dhahril ardi hakada. Maka tidak ada kehormatan kepada mereka, orang-orang yang telah, ya, dibunuh dikarenakan tidak mau mengerjakan sholat setelah disuruh oleh penguasa. Yani mereka dikubur jauh dari tempat kaum muslimin, dikubur sebagaimana kuburnya hewan. Nah, tidak disolati, tidak dikafani. Kenapa? kafir, murtad. Nah, dan ini tidak ada kehormatan bagi mereka. Demikian mayatnya orang-orang kafir. Nah, tidak disolati, ya, tidak dikafani, tidak dimandikan, cuma dikubur saja. Dan itu pun tidak boleh dibawa ke masjid-masjid untuk disolati. Kenapa? Karena dianggap kafir murtad. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahayanya meninggalkan solat. Walaupun mengucapkan dua kalimat syahadat, mengimani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, namun kalau meninggalkan salat, ini merupakan salah satu yang menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari agama Islam. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Yang ada khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan salat ialah takasulan la juhudan. Hukum meninggalkan salat karena malas. Dia masih meyakini tentang kewajiban untuk salat. Ya, tapi dia malas mengerjakan salat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Walaupun kebanyakan dari para salaf mereka mengkafirkan orang yang demikian berdasarkan nas hadis dan ijma'nya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun sebagian para ulama mengatakan dia tidak dikafirkan karena masih meyakini tentang kewajiban salat, namun seseorang yang meninggalkan salat maka fi khatiratin azimah, dia dalam perkara yang membahayakan. Ya, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, salat ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara main-main. Naam. Maka demikian orang-orang yang tidak mau salat, ketika sudah diperintahkan oleh penguasa untuk salat kemudian dia tidak mau salat, maka penguasa punya hak untuk memenggal, membunuh mereka. Dan dipenggal itu bukan karena had, hukuman had, namun dipenggal karena apa? Dianggap murtad. Lalu kalau dianggap murtad, bagaimana jenazahnya? Ya, bagaimana jenazahnya orang-orang kafir? Ditanam sebagaimana hewan, jauh dari pemukiman kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, ditanam begitu saja. Kemudian tidak disaksikan penguburannya oleh keluarganya yang muslim. Ya, demikianlah mayatnya orang-orang kafir. Naam. Kemudian kata beliau, fa idza qala qa'il ma hadzal kalam ahadza juzafun am tahamulun am atifah. Kalau seandainya ada orang yang mengkritik, tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin, bahwasanya orang yang tidak salat, yang sudah diseru oleh penguasa untuk salat kemudian tidak mau salat, maka dipenggal karena dianggap telah murtad, kemudian dia dikubur dari jauh dari tempat kaum muslimin, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, dikubur sebagaimana hewan, tidak ada kehormatan bagi dia. Kalau ada yang mengatakan demikian, ini adalah perbuatan yang tidak manusiawi, ya, atau solat itu adalah sesuatu yang membebani, atau apa yang disampaikan oleh beliau ini adalah sesuatu yang menggunakan perasaan, kata beliau, kita katakan pada mereka, orang-orang yang tidak menerima hal demikian, ya, laisa juzafan wala tahamulan wala atifah, bahwasanya apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu bukanlah sesuatu yang disampaikan karena hawa nafsu, perasaan, ya, atau karena membebani dan semisalnya diskriminasi. Namun apa yang disampaikan tersebut, kata beliau, walakinna naquluhu, akan tetapi apa yang kita katakan tersebut bi muqtada dalalati kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan konsekuensi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, wa kalami ashabi rasulihi radhiyallahu anhum, dan juga berdasarkan konsekuensi dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, bahwasanya tidak ada kehormatan bagi orang yang tidak orang yang meninggalkan sholat ketika dia mati dipenggal karena dianggap murtad, maka tidak ada kehormatan bagi jenazahnya. Ini semuanya berdasarkan ya adillah dalam Al-Qur'an yang menunjukkan hal demikian, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ucapannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Amma kalamullah, adapun dalil dari kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan demikian. Nah, tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Baik, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah. Nah, berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka yakni orang-orang musyrik mau bertobat, kemudian mau mendirikan salat, membayar zakat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka orang-orang musyrik tadi yang sudah bertaubat kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, ikhwanukum fid din, mereka menjadi saudara bagi kalian seagama, saudara seagama, yakni dikatakan sebagai muslim. Maka kata beliau, wa in lam yakun falaisa ikhwanan lana fid din. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau mereka tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, berarti mereka bukan saudara kita seagama. Wa in lam yakunu ikhwanan lana fid din fahum kafarah. Kalau mereka itu ya bukanlah saudara kita seagama, berarti mereka adalah kafar, orang-orang kafir. Ini kata beliau. Li'anna kulla mu'minin. Kata beliau, dikarenakan setiap orang mukmin, walau kana asiyan akbar ma'siyatin, lakinnaha la tukhriju minal Islam, fahuwa akhun lana. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, bahwasanya setiap orang mukmin walaupun dia melakukan kemaksiatan yang besar, dosa yang besar, namun dosa kemaksiatan yang dia lakukan tersebut tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam, fahuwa akhun lana, maka dia masih saudara kita, yakni saudara fid din, saudara seagama. Mungkin dia itu kerjanya membunuh orang, korupsi, berzina, mabuk dan semisalnya. Ini merupakan dosa-dosa besar. Tapi dosa yang tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam, maka dia masih saudara kita seagama. Ya. Adapun orang yang meninggalkan salat sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, berkaitan dengan orang-orang musyrik. Kata Allah, kalau seandainya mereka itu mau bertaubat dari perbuatan mereka, mau mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fid din, mereka itu menjadi saudara kalian seagama. Berarti kalau mereka tidak mau mengerjakannya, ya, berarti bukan saudara seagama. Kalau bukan saudara seagama, berarti orang kafir. Nah, ini kata beliau. Nah, ini adillah dari Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Nah. Maka seseorang yang dia terjatuh dalam dosa besar, dosa kemaksiatan, namun dosa itu tidak menjadikan dia itu keluar dari agama Islam, maka dia masih dikatakan sebagai saudara kita seagama, saudara kita semuslim. Namun kalau dia terjatuh dalam dosa yang menjadikan dia keluar dari agama Islam, walaupun dia menampilkan keislaman dia, namun dia terjatuh dalam dosa tersebut, maka dia tidak dikatakan sebagai saudara kita. Nah, seperti orang yang meninggalkan sholat. Toib. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, ya, tentang keadaan seorang muslim yang dia terjatuh dalam dosa, dan itu adalah dosa besar, namun tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam, maka muslim tersebut masih dikatakan sebagai saudara kita seagama. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza tatalat ta'ifatan minal mu'minin, fa minal ma'lum anna qitalal muslim kufrun, lakin la yukhriju minal millah." Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, apabila ada dua kelompok, yang kedua kelompok tersebut masih dari kalangan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, maka kata beliau, perkara yang diketahui, yang dimaklumi, bahwasanya memerangi seorang muslim adalah suatu kekufuran. Namun kufur di situ ialah kufrun duna kufrin. Apa itu kufrun duna kufrin? Yakni kekufuran yang tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Nah, ini kata beliau, memerangi seorang muslim adalah kekufuran, yakni kekufuran yang tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Hal ini berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mencela seorang muslim ini merupakan suatu kefasikan, dan adapun memeranginya, yakni memerangi seorang muslim, adalah kekufuran. Namun kufur di sini ialah kufur yang tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam, berbeda dengan kufur meninggalkan sholat. Itu kufur mukhrijun anil millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. 6. Kata beliau, wa ma adzalika fa inna hadzal muqatil li akhihi akhun lana. Bersamaan dengan hadis ini, ya, orang yang kedua kelompok yang berperang sama-sama mukmin, keduanya berperang, maka orang yang memerangi saudaranya tadi, ya, dia itu masih dikatakan saudara kita seagama, walaupun dia memerangi saudaranya, dan tindakannya itu tidak menjadikan dia dikeluarkan dari dairatul iman, dari lingkup keimanan. Ini dia masih dikatakan sebagai seorang yang beriman. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9 dan ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin, dua kelompok sama-sama orang-orang yang beriman, iqtatalu, berperang, fa aslihu bainahuma, Allah perintahkan hendaklah kalian, ya, menjadi penengah di antara kedua kelompok tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut melakukan tindakan melampaui batas, maka kata Allah, perangilah kelompok yang melampaui batas tadi. Dia mukmin, tapi Allah suruh kita untuk memerangi mereka karena dia melampaui batas, sampai kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu. Apabila mereka telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kedua-duanya rujuk, maka kata Allah Subhanahu wa taala, damaikanlah keduanya bil adli wa aqsitu, dengan penuh keadilan dan pertengahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang pertengahan. Kemudian Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, hanya saja orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka hendaklah engkau memperbaiki, ya, mendamaikan di antara dua saudaramu. Ya, ayat ini, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, menjelaskan kepada kita tentang dua kelompok dari kaum mukminin, sama-sama orang-orang beriman yang berperang. Dalam keadaan hadis Nabi tadi mengatakan apa? Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Menjelaskan seorang muslim ini adalah kefasikan. Memeranginya adalah kekufuran. Yaitu kekufuran yang tidak menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Maka dari sini menjelaskan kepada kita, ya, walaupun seorang mukmin itu dia terjatuh dalam dosa, bahkan dosa-dosa besar, selama dosa itu tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam, maka muslim tersebut, mukmin tersebut yang terjatuh dalam dosa tadi masih menjadi saudara kita. Berdasarkan ayat ini, ya, dua kelompok yang berperang sama-sama muslim, yang mana salah satu dari kelompok itu adalah kelompok yang melampaui batas. Ya, Allah perintahkan untuk kita memerangi orang-orang yang melampaui batas dari kaum mukmin. Dia mukmin tapi dia melampaui batas. Kita perangi dia bukan karena dia kufur, perintah dari Allah agar dia berhenti dari perbuatan dia tersebut. Setelah itu kita islah, damaikan keduanya. Apa kata Allah? Innamal mu'minun ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya saja orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Yakni perbuatan mereka tadi, tindakan dia memerangi saudaranya, ini bukanlah sesuatu yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Atau tindakan orang yang melampaui batas tadi, yang terjadi dalam dosa, ini tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Maka dia masih dikatakan sebagai saudara kita. 6. Kata beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, idzan at-ta'ifatani al-muqtatilatani ikhwatun lana ma'a annaha ma'siyatun 'azimah. Maka kedua kelompok tadi yang saling berperang, ya, itu masih saudara kita dalam keadaan mereka terjatuh dalam perbuatan dosa yang besar. Apa itu? Pembunuhan, peperangan. Tapi mereka masih saudara kita. Kenapa? Karena dosa yang dia lakukan tidak menjadikan dia keluar dari agama Islam. Maka kata beliau, fa idza talafil musyrikin. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang musyrik. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakah fa ikhwanukum fid din. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang musyrik, ya, berkaitan dengan orang-orang musyrik dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11 yang kita baca tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka, yakni orang-orang musyrik, mau bertaubat dari perbuatan mereka meninggalkan kesyirikan, wa aqamu sholat, kemudian mereka mendirikan salat, wa atu zakat, menunaikan zakat, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ikhwanukum fid din, maka mereka akan menjadi saudara kalian seagama. Ini kalau mereka mau bertaubat, mau salat, mau zakat, ya, maka mereka menjadi saudara kita. Kata beliau, idzan, kalau demikian ayatnya, idzalam yakumu bihadil amal falaisu biikhwatin lana, hadza min alquran. Maka kata beliau, kalau ayatnya bunyinya demikian, kalau begitu Kalau mereka tidak mau mendirikan solat atau mendirikan amalan-amalan yang Allah perintahkan kepada mereka, maka mereka bukanlah saudara kita. Ini penjelasan dari Al-Quran. Dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang meninggalkan solat, naam, dihukumi kafir dan bukan saudaranya seorang mukmin. Naam. Taib. Karena dia terjatuh dalam dosa kekufuran, dosa riddah. Naam, yang menjadikan dia keluar dari agama Islam. Maka ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, as-salat sya'nuha azim. Yang namanya salat itu urusannya sangat besar, sangat sangat agung dalam agama Islam. Dan janganlah kita ya na'am bermalas-malas dalam mengerjakan salat atau melalaikan salat. Karena salat ini merupakan al-fasil yang membedakan antara seorang muslim dengan orang yang kafir. Ya, nanti insyaallah taala akan lewat hadisnya. Ini dalil adillah yang pertama dari Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir. Dan apabila ya dia itu dari kalangan kaum muslimin, maka wajib bagi penguasa untuk mengajaknya agar dia kembali mengerjakan salat. Dan apabila dia tidak mau mengerjakan salat, penguasa memiliki hak untuk membunuh orang tersebut riddatan, karena dianggap telah murtad, ya, kafir, dan jenazahnya tidak dimuliakan sedikit pun, dikubur sebagaimana hewan, ya, dikubur dari tempat yang jauh dari pemukiman kaum muslimin, kemudian tidak boleh disaksikan oleh keluarganya yang muslim, ya, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dijenazai, tidak dikafani, dikubur begitu saja. La karamatalah, tidak ada kehormatan bagi jenazah yang kafir. Naam. Ini berdasarkan nas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi dan kalam para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan bukan dari perasaan atau hawa nafsu. Ya, seorang muslim, muslimah di dalam beragama harus mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. 6. Dan dia jangan sampai mendahulukan yang namanya perasaan. Di dalam beragama tidak boleh memakai yang namanya perasaan. Karena agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggunakan perasaan dalam beragama, maka agama ini akan menjadi agama yang dimodifikasi. Seperti kendaraan, tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita, dirubah. Ya, berlawanan sedikit, dirubah. Itulah agamanya orang-orang yang tidak punya pendirian. 6. Agama orang-orang yang tidak mau beragama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an atau melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan prinsip dalam beragama, ya, mendahulukan nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salafus saleh, dan menjauhkan kita dari prasangka dan perasaan di dalam beragama. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.